Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mengambil faedah dari kitab Majalis Syahr Ramadan, kita masuk pada pembahasan fit taubah, pembahasan tentang masalah taubat. Sebagaimana biasanya Syekh Shalih Al Utsaimin setelah memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dan menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, beliau mengatakan, ikhwani, ikhtamu syahr Ramadan bitawbah ilallah min ma'asih wal inabah ilaih bifi'li ma yurdih, fa innal insana la yakhlu minal khata' wa taqsir, wa kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Saudaraku, kata semulia, kata Utsaimin, saudaraku, tutuplah akhir Ramadan ini, tutuplah di bulan Ramadan ini, tutuplah Ramadan Anda dengan taubat kepada Allah Ta'ala dari segala macam perbuatan kemaksiatan. Kembalilah kepada Allah dengan segala macam amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena sungguhnya manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Seluruh anak Adam itu khata, bahkan sering sekali melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah yang Marahman dan Marahim, At-Tawwab dan Al-Ghaffar, Allah Zat yang Maha Penyayang kepada hambanya, Allah Zat yang Maha Pengampun lagi banyak menerima taubat hambanya, menggerakkan hati hamba untuk memiliki motivasi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatikum mata'an hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kulla di fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adaba yawmin kabir. Minta ampunlah, wa in istaghfiru, seandainya kalian meminta ampun kepada Rabb kalian, wa in istaghfiru, dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kalian, summa tubu ilaih, lalu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah ampun kepada Allah dengan lisan Anda, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan hati Anda, sehingga lisan dan hati kita kembali kepada Allah dalam praktek dan perbuatannya. Maka Allah akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang baik sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan Allah berikan setiap ini pemilik keutamaan-keutamaannya. Tapi kalau kalian berpaling, tidak mau kembali kepada Allah, bahkan menentang, maka sungguhnya aku khawatir, aku mengkhawatirkan kalian kalau kalian ditimpa oleh azab yang pedih, dia yang sangat dahsyat. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Allah pun katakan diantaranya, fastaqimu ilaihi, tetaplah Anda istiqamah, lurus, lenceng dalam berjalan menuju Allah Ta'ala. Wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Perintah istiqamah kemudian diikuti dengan perintah beristighfar, memberikan isyarat, selenceng apapun niat manusia berjalan di atas Islam, setepat apapun dia untuk berjalan di atas agamanya, maka memiliki kemungkinan terpeleset dan ada tak ada pasti saja ada kesalahan dan ada kekurangannya. Maka kesalahannya atau kekurangannya mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi motivasi awal sudah harus benar, berusaha untuk lurus, lencang, selencang-lencangnya, kemudian segala kekurangannya kita supaya beristighfar. Oleh karena itulah, yang diajarkan Allah dan Rasulnya, di antara sifatul mukminin itu, selalu mengiringi kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan itu dengan istighfar. Ketika Allah mensifati hamba Allah yang beriman, malamnya itu salat malam. Dihabiskan untuk salat malam. Begadang salat malam. Itu ketaatan. Tapi waktu sahurnya bagaimana? Wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahurnya itu dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Karena sehebat apapun seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, maka tetap ada kekurangannya. Kita habis salat, apa yang disunahkan Nabi? Membaca wirid istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salat itu bukan maksiat. Tapi bersama salat kita itu, betapa banyaknya kekurangan yang kita bawa. Nabi setelah dakwah sekian tahun, 23 tahun, dengan segala perjuangan Nabi, telah all out ibaratnya berdakwah, tapi ketika Nabi Allah berikan kemenangan di Fathul Makkah, apa perintah Allah? Wastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, agar minta ampun kepada Allah SWT. Taubat ini yang akan menentukan kita menjadi bahagia atau tidak. Watubu ilallahi ayyuhal mu'minin. Ayyuhal mu'minun. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun. Biar kalian menjadi orang yang beruntung. Keberuntungan itu bersama dengan orang mereka bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertobat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah dengan kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nabi kita, beliau juga tegaskan, perintahkan pada manusia, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu fil yawmi mi'atan marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Saya bertaubat kepada Allah sehari itu 100 kali. Nabi beristighfar, Nabi orang yang paling sempurna di antara manusia, beristighfar kepada Allah sehari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan gembiranya Allah di dalam menerima taubatnya hamba dan taubat dan hamba yang bertaubat ini tidak Allah tidak peduli dosa apa yang telah dia lakukan. Semuanya Allah perintahkan bertaubat. Orang yang tadinya memiliki keyakinan yang keyakinan itu hampir-hampir membuat langit itu runtuh, hampir membuat bumi itu terbelah, hampir membuat gunung itu jugruk. Keyakinan Allah punya anak. Di akhir pembicaraan tentang pengkafiran Allah, orang yang berkeyakinan Allah itu satu, di antara yang tiga Allah itu Isa ibn Maryam. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Ta'ala? Orang munafik yang dikatakan Allah, innal munafikina fid dharkil asfal minan nar. Orang munafik itu dikeraknya api neraka. Illal ladzina tabu. Kecuali yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mereka habis membantai wali-wali Allah Ta'ala. Ashabul Ukhdud. Innal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Orang-orang yang mereka habis membantai orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan tidak dan lalu tidak bertaubat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri merangkan, lihatlah kelembutan Allah di sini. Bagaimana Allah menginginkan mereka bertaubat setelah membantai wali-wali Allah, yang saatnya mereka habis membantai wali Allah lalu bertaubat, akan Allah terima taubatnya itu. Dari dosa syirik, membunuh, berzina, mereka bertobat, Allah hapuskan dosanya itu. Ini semuanya Allah paparkan dalam ayat-ayat tentang masalah taubat. Sehingga ini merupakan kelembutan Allah, sehingga Allah pun menyuruh hambanya yang terjatuh, bergelimang dalam perbuatan dosa dan maksiat, dengan kelembutannya bagaimana? Qul Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Allah sebut hamba Allah yang melampaui batas dengan sebutan ya ibadi, wahai hambaku. Allah seru dengan kelembutan Allah Ta'ala. Gembiranya Allah ketika menerima tobatnya hamba itu lebih gembira dibandingkan orang yang dia pergi dengan perbekalannya di atas kudanya, di atas kendaraannya, lalu dia istirahat sebentar. Begitu dia istirahat, kendaraannya itu hilang, dicari-cari gak ketemu, sampai putus asa, dia tinggal nunggu kematiannya, kembali ke tempat semula. Begitu dia kembali tempat semula, setelah itu langsung didapatkan, ini kendaraannya komplit dengan isi yang dibawanya itu tanpa berkurang, didapatkan di situ. Alangkah sangat gembiranya dia setelah putus asa tinggal menunggu kematian, tahu-tahu ini kendaraannya kembali utuh tanpa yang berkurang. Sampai saking gembiranya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kalimat kufur. Tapi ini terjadi karena keliru, karena sakwale itu karena saking gembiranya. Sehingga Allah pun katakan bahwasanya ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubu ka'anana sama, seandainya dosa anda itu sampai sundul langit, tsumma astaghfartani, lalu anda minta ampun kepadaku, aghfirulak aghfartulak, pasti akan aku ampunkan. Ini adalah bagaimana Allah menggerakkan hati kita untuk termotivasi bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum terlambat. Taubat nasuha yang Allah inginkan dengan 5 syarat. 1, ikhlas. Yang pertama syaratnya ikhlas, di mana taubat yang menggerakkan, yang membuat dia bertaubat, taubat yang lakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena faktor yang lainnya. Bukan karena akan mengawini si fulan kemudian taubat, aku taubat orang rokok lagi sebab mau kawin dengan si fulan. Ini bukan tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Nanti kawin berapa bulan, ngerokok lagi, ngudut lagi. Sehingga tobat ngudutnya kemarin itu karena mau kawin dengan si fulan. Atau dia tobat ngerokok itu karena paru-parunya keruak, paru-parunya bolong ibaratnya itu. Maka dia mempertobat, kapok tenan saya, tobat tenan. Sehingga tobatnya bukan karena Allah Ta'ala. Yang dituntut tobat adalah karena Allah Ta'ala. Ikhlas. Yang kedua, itu nadiman hasinan alama salaf min dambih. Dia betul-betul menyesali, sedih dengan dosa yang telah lalu, sehingga betul-betul ada kesedihan, ada yaitu penyesalan. Nyesel tenanan dengan nyesel eta-etaan itu beda. Nyesel betulan dengan nyesel dibuat-buat itu berbeda. Jangan kata orang, jangan kapok lombok. Kapok lombok itu artinya pas meletus itu pedes, wah-wah. Tapi nanti pengen terus lagi, pengen lagi. Itu kapok lombok namanya. Atau kata orang lagi, minta maaf nih. Kapoknya orang melahirkan itu. Oh, pas melahirkan kapok-kapok dia itu, kapok-kapok. Enggak enak melahirkan itu. Tapi setelah itu pengen lagi juga. Bukan kapok gitu, tapi betul-betul nyesel. Yang ketiga, dia lepaskan maksiat. Dia lepaskan maksiat, dia tinggalkan maksiat, dan dia ini sehingga tidak terus mengulangi maksiat tersebut. Yang keempat, yaitu berazam ayazima ala Allah yauda fil mustaqbal ila maksiat. Berazam untuk tidak mengulangi maksiatnya itu di hari yang akan datang. Walaupun boleh jadi dengan dorongan nafsunya itu di hari kedepannya itu terpleset lagi dalam dosa yang sama. Tapi dia terus bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi intinya berazam. Harus punya tekad yang kuat. Yang kelima, yaitu dilakukannya sebelum terlambat. Masih dalam waktu diterimanya tobat, masih dibukanya pintu tobat. Ditutupnya pintu tobat itu, pertama secara umum, ketika matahari telah terbit dari barat. Maka saat itu tidak berguna keimanan seorang. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika datang sebagian ayat kami, yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka iman seorang itu enggak berguna lagi, yang sebelumnya belum iman dan sebelumnya belum berbuat baik, itu tidak berguna imannya saat itu. Dan Nabi katakan, la tazalu taubah tuqbalu hatta tatu asyamsu min maghribiha. Taubah senantiasa akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai matahari muncul dari arah barat. Kalau sudah muncul, maka enggak ada gunanya taubat seseorang. Secara khusus, secara pribadi, pintu tertutupnya taubat itu ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan yukurhir, tinggal taksaknya itu. Walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiat hatta idha hadara ahadahumul maut, qala ini tubtul an. Dan taubat itu, orang yang mereka melakukan perbuatan keburukan, terus akan terbuka, sampai kemudian hadir kematian sakaratul maut, saat itu dia mengatakan, aku bertaubat sekarang, oh enggak ada gunanya. Enggak diterima lagi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah masih menerima taubatnya hamba selama belum nyawa di tenggorokan tinggal taksaknya itu. Sehingga ini adalah termasuk di antara rahmat Allah Ta'ala kepada kita, memberikan kesempatan bertaubat seluas-luasnya. Kemudian ada tambahan lagi, kalau itu berkaitan dosanya, berkaitan anak Adam, ini kepada orang lain, maka harus mengembalikan haknya anak Adam. Ini repot ini. Coba anda bayangkan kalau anda penguasa, korupsi, ngeruk hartanya rakyat, ngeruk hartanya orang sak negara umamanya, bagaimana mengembalikannya itu, ngeri. Kalau anda mencaci maki ulama umamanya, para ustadz, para ulama se-negara atau se-Indonesia, bagaimana mengembalikan haknya mereka itu. Ini taubat, syarat taubat yang berkaitan dengan haknya anak Adam, harus mengembalikan haknya anak Adam itu. Kalau enggak, nanti akan dituntut dari kiamat itu, pembayarannya bukan dengan dinar dan dirham, tapi dengan amal soleh yang, pahala amal soleh yang dia lakukan. Sehingga ada orang yang bangkrut dari kiamat, karena enggak sanggup membayar kedzaliman-kedzaliman dia. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan, maka beliau mendoakan dan berdoa kepada kita, kepada Allah Ta'ala, Allahumma wafakna litaubatin nusuh, allati tamhu biya masalab min dunubina wa yassirna lil yusra wa jannibna al usra wa ighfir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimin fil akhirah wal ula birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan taufik padaku untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha, yang akan menghapuskan semua dosa yang telah lalu, dan mudahkanlah kami dengan kemudahan, dan jauhkan kami dari kesulitan, dan ampunkan kami kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin di akhirat kelak dan juga pada hari di dunia sekarang ini. Ya Allah, dengan rahmatmu Engkau Zat yang Maha Penyayang, aku mengharapkan semua yang aku minta tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dan jangan lupa suka-suka mendoakan kaum muslimin. Bahkan Nabi katakan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, barang siapa mendoakan, memintakan ampun untuk mukmin dan mukminat, maka dia akan yaitu mendapatkan ampunan sebanyak mukmin dan mukminat yang didoakan, yang dia doakan tersebut. Bayangkan sekali ucapan bisa miliaran kita mendapatkannya, sebab mukmin dan mukminat yang kita doakan di Indonesia itu miliaran. Belum yang hidup, belum yang mati. Maka sekali mendoakan bisa dapat miliaran kebaikan. Semoga Allah meridhai kita semuanya, memberkahi waktu kita, dan itu pun sekian. Insyaallah kita lanjutkan masa akan datang bidillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.